Kemudian beliau juga tinggal di gua Tur selama 3 hari. Yang diceritakan di situ bahwasanya keadaan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikepung oleh pemuda-pemuda yang memang sudah didoktrin oleh orang-orang musyrikin agar membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjaga semalam suntuk. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membuat Rasul tidak terlihat. Ketika Rasul keluar dari rumah, mereka sadar, tapi tidak melihat Rasul lewat. Kemudian Rasulullah SAW pasir dan ditaburkan di atas kepala mereka. Dalam keadaan mereka tidak sadar juga. Dan mereka melihat, tapi tidak tahu kalau di sampingnya Rasul. Dan dengan mudahnya Rasul menaburkan pasir di kepala-kepala mereka sambil membacakan ayat. Setelah itu beliau langsung menuju rumah sahabat Abu Bakar, segera keluar dari rumah sahabat Abu Bakar melalui pintu belakang, langsung berangkat menuju ke Gua Thur dan mereka berdua tinggal di sana. Baik. Sekarang kita baca keterangan penulis rahimahullah tentang bagaimanakah kondisi para pemuda-pemuda ini yang sedang memblokir rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah amma quraisyun fabaqiyat fityanuha muntadhirin qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khurujahu hatta asbahu. Adapun orang-orang Quraisy, maka pemuda-pemuda mereka masih menunggu di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu Rasul bangun dan keluar dari rumah sampai waktu subuh. Jadi sejak semalam sudah begadang, betul-betul siaga satu di penteleng itu rumahnya Rasul. Ya dilihatin terus, apalagi di situ ada celah lubang yang langsung mengarah ke kamarnya Rasul. Mereka terus memperhatikan karena di atas ranjangnya Rasul itu ada sosok yang sedang tidur di situ. Mereka tunggu, siap kok tidak bangun-bangun ini. Padahal yang tidur bukan Rasul, tapi sahabat Ali. Terus dilihatin sama mereka sampai subuh. Falamma asbahu qama Aliyun min firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika subuh, otomatis sahabat Ali bangun. Beliau pun bangun dari ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqata fi aydihim, langsung disergap oleh pemuda-pemuda ini, ditangkap sahabat Ali. Wasa'aluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya kepada sahabat Ali keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk mereka. Loh, lah kok bukan Muhammad? Masuk mereka. Langsung ditanya, interogasi. Mana Muhammad? Faqala la ilma li bi. Katanya Ali, enggak tahu. Ya. Dan memang sudah ada kesepakatan, ya. Dan juga Rasul sudah ngasih jaminan, ya. Enggak masalah, kamu gantikan saya dan engkau tidak akan apa-apa. Ya mungkin kau dipukuli tapi enggak sampai mati insyaallah. Jadi tenang aja, ya. Beliau dengan santai ketika ditanya, mana Muhammad? Tidak tahu. Ya. Maka fadarabu wa sahabu ilal Ka'bah. Langsung dipukuli sahabat Ali. Keroyok, mempelengi sama para pemuda tadi. Diseret sampai ke Ka'bah. Wahabasuhu sa'adan. Kemudian ditahan sesaat. Walakin biduni jadwa. Tapi tidak dapat hasil mereka. Ditahan untuk interogasi lebih lanjut. Tapi tidak dapat hasil. Tetap sahabat Ali mengatakan tidak tahu, ya. Ya khair, ya sudah, dilepas sajanya. Tumaja'u ila baiti Abi Bakr. Mereka pun langsung menuju rumahnya sahabat Abu Bakar. Wasa'alu ibnatah Asma anhu. Langsung bertanya kepada Asma, ya. Asma ini putrinya sahabat Abu Bakar, ya. Ditanya, "Mana bapakmu?" Faqala la adri. Tidak tahu. Falatamahal khadith Abu Jahlin latmatan taraha minha qirtuha. Langsung ditampar sama Abu Jahal sampai lepas antingnya Asma. Saking kuatnya nampaknya. Pukul sama sahabat sama Abu Jahal. Thumma arsalu talab fi kulli jihah. Kemudian mereka pun langsung menyebarkan pasukan dari semua penjuru. Wa ja'alu mi'ata naqatin an kulli wahid minhuma liman ya'ti bihima hayyayni aw mayyitain. Dan Abu Jahal pun menjanjikan sayembara 100 ekor onta. Barang siapa yang berhasil menemukan dan membawa Muhammad dan Abu Bakar mati atau hidup. Ya, langsung sayembara. Yo, yang bisa bawa Muhammad dan Abu Bakar ke depan saya, entah mati atau hidup, 100 ekor unta bagi dia. Yo, langsung ngajar kabeh, semuanya langsung pergi, yang ngambil kudanya masing-masing, mereka pun mencari dan menyisir wilayah ketiga. Waqad wasalu fil talab ila babil ghar. Mereka pun melakukan pencarian sampai di Gua Tsur. Gua Tsur itu kecil ya, Pak. Kalau kita perjalanan dari Mekah ke Madinah itu mesti lewat. Kalau di jalan yang biasanya itu mesti lewat Gua Tsur. Itu kecil guanya dan memang dekat dengan Mekah, enggak begitu jauh. Mereka sampai ke sana. Dan mereka sampai di mulut gua. Saking apa namanya ambisinya mereka untuk dapat. Sampai di situ mereka tengok kanan, tengok kiri, melihat ya, menyisir wilayah situ. Fi haythu law taqa'a ahaduhum ra'sahu wa nadhara ila qadamayhi lara'ahuma. Mereka mengelilingi Gua Tsur sampai ada yang naik ke atasnya. Kalau seandainya mereka menundukkan kepala, melihat kakinya, itu bakal melihat Rasul dan Abu Bakar. Karena guanya memang banyak lubangnya. Mereka sampai naik ke atas, ya. Kalau seandainya ada lalat atau nyamuk gigit kaki mereka, kemudian mereka nyebrak sampai lihat, ya mungkin harus ketok sudah. Kelihatan. Hatta shadda huznu Abi Bakr radhiyallahu taala anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar sangat was-was, deg-degan, khawatir akan keadaan Rasul. Adapun Abu Bakar, usbin. Aku yo aku mau di apa-apakan terserah. Yang saya khawatirkan siapa? Rasul sampai ketangkep bahaya ini. Sampai nangis beliaunya. Faqala Rasulullah SAW menghibur sahabat Abu Bakar. Ma dhannuk ya Abu Bakrin bithnain Allah thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Dua orang, Allah yang ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Tenang. Ya, jangan panik. Jangan takut. Santai, ya. Enggak ada apa-apa insyaallah. Akhirnya betul, mereka enggak mendapatkan apapun di gua itu, mereka pun menyebar dan pergi menyisir ke tempat yang lain. Fitariqi ilal Madinah, perjalanan ke Madinah. Fi lailatil itsnani ghurratu Rabi'il awwal sanata al-wahida min al-hijrah. Ja'a ad-dalil Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi birrahilataini ila Jabal Tsur hasbal maw'id. Pada malam Senin, permulaan bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, sang navigator, ya, petunjuk atau penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqit al-Laythi, datang dengan membawa dua kendaraan sesuai dengan perjanjian ke Gua Tsur. Karena memang ketika persiapan di Mekah, Rasul dan Abu Bakar sudah menitipkan dua kuda di Abdullah bin Uraiqit. Jadi enggak ada di rumah, tapi ditaruh di Abdullah bin Uraiqit. Agar enggak curiga orang itu, ya. Ditaruh di rumahnya Abdullah bin Uraiqit, kemudian dijanjikan. Tiga hari setelah kita keluar, datangi kami ke Gua Tsur. Jangan langsung ke sana. Khawatirnya kalau langsung nyusul, orang bakal curiga. Bakal dibuntuti dianya. Jadi dikasih waktu 3 hari. Karena biasanya pencarian saat itu 3 hari itu sudah paling lama. Kalau 3 hari penyisiran tidak membuahkan hasil, dinyatakan selesai. Ya, DPO-nya langsung gugur. Tidak ya, dapat. Akhirnya setelah 3 hari datang dia. Padahal orang ini musyrik. Ya, dia bukan muslim tapi musyrik. Tapi ya karena menguntungkan bagi dia, ya wis berangkat. Dan dia bungkam. Tidak cerita ke siapa-siapa. Bahwa 2 kuda ke Gua Tsur. Fartahala Rasulullah SAW wa Abu Bakrin. Maka Rasulullah SAW pun dan sahabat Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Wa sahibahuma Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah juga ikut menemani keduanya. Wa salaka bihim ad-dalilu fi tijahil janub nahwal Yaman hatta ab'ad. Abdullah bin Uraiqit menuntun mereka menelusuri jalan menuju ke arah selatan, ke arah Yaman. Ya, yakni melambung ini ceritanya ini, melambung dan jauh dan memang sengaja dibawa ke tempat dan jalan yang memang jarang orang lewat situ, ya. Dibawa ke sana sama Abdullah bin Uraiqit ke arah Yaman sampai menjauh. Tsumma tajaha ilal gharbi nahwa sahil bahril ahmar. Kemudian dibawa ke arah barat ke tepi Laut Merah. sampai jauh. Kemudian ila syimal ala maqrabatin minas sahil. Kemudian dibawa ke arah timur, ya, dekat dengan tepi pantai. Wasalaka tariqan la yaslukuhu an-nas illa nadira. Abdullah bin Uraiqit menuntun beliau-beliau ini ke sebuah jalan yang tidak pernah dijamah oleh manusia kecuali sangat jarang. Ya. Ini betul-betul ahli dalam urusan jalan ini. Jangankan jalannya orang, jalannya biawak mungkin ngerti ya Abdullah bin Uraiqit ini. Ya, padang pasir sudah dikelilingi sama dia, ya. Jadi sampai jalan yang orang aja tidak pernah ke situ, dia pernah ke situ dan paham, hafal. Kita mungkin dilepas di padang pasir mungkin holas, ya, muter-muter, ya. Kenapa? Sama semua, kanan kiri, depan belakang pasir tok, ya. Saya sekali tok, sekali seumur hidup saya melihat padang pasir. Ya. Waktu saya dari Makbar menuju ke Aden, terakhir sebelum saya pulang dari sana, itu mendekati tempat tujuan kita, nah itu ada padang pasir membentang sejauh mata memandang, kanan kiri. Gersang, pasir, tok, kanan itu sampai tidak tahu, tidak ada tepinya. Pasir, sana pasir. Ya subhanallah, sampai saya kepikiran waktu itu, wah subhanallah, right? Kalau kita lewat situ aja, buhi, uri poporai, ya. Sebetul-betul orang itu kalau tidak ngerti jalan, tersesat sudah, ya. Dibawa sama Abdullah bin Uraiqit, ikuti jalan. Sampai ke tempat yang orang itu tidak pernah lewat ke situ, dibawa ke sana. Wawasalu sayratil kallailah. Pada malam itu mereka terus melanjutkan perjalanan. Tumenahan ila nesfihi. Siangnya juga terus lanjut sampai dapat separuh perjalanan. Hatta khalat tariq. Hingga mereka merasa jalan aman. Fastarahan Nabi SAW tahta dhillis sakhratin. Nabi pun akhirnya istirahat di bawah naungan sebuah batu yang besar. Sudah bersandar di bawahnya. Tidur di situ. Wastaksyafa Abu Bakr ma haulah. Sahabat Abu Bakar membersihkan sekeliling tempatnya Nabi untuk kenyamanan beliau. Waja'a ra'in, ada seorang pengembala kambing datang ke situ. Fastahlaba minhu Abu Bakr. Abu Bakar mengambil susunya kemudian disimpan untuk Nabi. Falamma istayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam saqahu hatta radiya. Ketika Rasul terbangun dikasih susunya sama sahabat Abu Bakar, beliau minum sampai kenyang. Sumartahalu, kemudian lanjut lagi perjalanan. Wa fil yaumi tsani marra bi khaymati ummi ma'bad. Pada hari yang kedua, rombongan melewati kamp atau tempat tinggalnya Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad ini tinggal di wilayah-wilayah apa namanya? Pedalaman, ya. Ini jalan yang jalan dilewati. Nah, Ummu Ma'bad ini punya kebiasaan suka duduk di depan rumah sambil apa namanya? Apa ya? Duduk sambil megangi kaki itu namanya duduk apa itu ya? Bukan bersila. Jadi kalau duduk lututnya itu di nah, seperti itu. Duduk di depan rumahnya seperti itu sambil melihat orang lewat. Kalau ada yang lewat, langsung diajak ke rumahnya. Dikasih makan, dikasih susu, pokoknya dijamu. Itu kegiatan dia sehari-hari seperti itu. Karena mungkin saking jarangnya orang lewat. Ada datang seneng dia ono koncoe rek akhire makan di situ ya. Nah, ketika itu rombongan lewat depan rumahnya Ummu Ma'bad. Wa kanat bil musyallal fi nahiyah Qudayt ala bu'd nahwi 130 kilometeran min Makkah. Tempatnya Ummu Ma'bad ini berada di Musyallal, daerah Musyallal di tepi kota bernama Qudayt, sejauh 130 kilo dari Mekah. Lumayan. Ya, lumayan. Fasa'alaha hal 'indaha syai. Ketika sampai di tempat itu, Abu Bakar tanya. Rasul juga nanya sama Ummu Ma'bad. Ada jamuan enggak? Atau kamu punya apa? Fa'tadharat 'anil qira. Ummu Ma'bad minta maaf tidak bisa menjamu. Karena memang waktu itu lagi musim kering, paceklik. Ya. Jadi enggak ada apa-apa di rumah. Wa akhbarat anna sya'azib ay ba'idatul mar'a wal kala. Ummu Ma'bad menyampaikan alasannya. Karena kambing-kambing miliknya kurus-kurus, kosong. Gak ada susunya. Karena gak dapat rumput. Pada kering semua. Wa kanat fi janibil khaymah syatun khallafaha al-jahdu an qati'il ghanam. Rasulullah memperhatikan. Kemudian beliau tertuju pandangannya kepada seekor kambing kurus, kering, ditinggal sama kawanannya karena taat. Orang yang orang Arab kalau bilang taat itu payah kambingnya itu. Mau jalan itu enggak kuat, ketiup kena angin mungkin muluk sudah. Saking kurusnya, ya. Ditaruh di sebelahnya kemah, sendirian di situ. Rasul melihat kok enggak ada kambing-kambing lain, kok cuma kambing ini didatangi sama Rasul kambingnya. Walam takun fiha qatratun min laban. Enggak ada susunya sama sekali karena memang paceklik. Air saja susah, rumput apalagi, kambing yang kurus-kurus. Fasta'dana Rasulullah SAW liyahlabaha. Rasulullah minta izin untuk mengambil susunya. Ibu Ma'bad, itu ada kambing sendirian itu. Boleh enggak saya perah susunya? Monggo, kalau memang ada susunya, ya monggo, silahkan diperah. Akhirnya Rasul pun mendatangi kambing ini, dipegang, apa namanya, kantong susunya itu, diusap, kemudian beliau berdoa. Ya, sambil baca doa, langsung melembung. Ya, kantongnya melembung, sampai kewadi. Ini subhanallah ya, mukjizat. Ya. Kalau kita gitu ngelus-ngelus, gak malah metu. Ya. Jadi beliau dilus, didoai, langsung melembung. Sampai gede. Ya. Falamma halaba darrat bil laban hatta amtala anhu ina'un kabir yahmiluhu ar-rahtu bi masyaqqah. Ya. Ketika sampai gede itu kantongnya, langsung Rasul minta tempat. Tempatnya sini. Diperah sama beliau, susunya ditaruh di sebuah wadah yang sangat gede yang hanya bisa dibawa oleh rahtun. Rahtun itu kinayatul adad. Ungkapan bilangan antara 3 sampai 9. Ya. Wadahnya saking gedenya. Diangkat antara 3 sampai 9 orang. Baru mampu ngangkat. Saking gedenya dan penuh sampai luber-luber susunya itu. Fasakahu Ummu Ma'bad hatta rawiyat. Ummu Ma'bad dikasih selaku sebagai pemilik rumah dan pemilik kambing. Monggo silakan minum sampai kenyang. Fasakahu ashabahu hatta rawau. Para sahabat rombongan juga disuruh minum. Ayo minum semua. Minum sampai kenyang. Thumma syarib. Ketika semuanya sudah kenyang, baru beliau minum. Itu kebiasaan beliau. Kalau sudah ada jamuan, mesti yang didahulukan para sahabat. Setelah itu baru beliau. Dan tidak bakal habis. Ya. Kemudian beliau yang minum sampai kenyang. Tsumma halaba fihi tsaniyan. Kemudian Rasul memerah lagi susunya sampai penuh lagi tempatnya. Hatta mala al-ina, tempat yang tadi penuh lagi. Wa tarakahu indaha. Ditinggal sama Rasul, dikasih untuk Ummu Ma'bad sebagai bentuk tanda terima kasih. Ini buat jenengan sama keluarga, ya. Wartahalu, Rasul lanjut lagi perjalanan. Wajah zaujuha, suaminya Ummu Ma'bad datang, habis keluar ngembalakan kambing, nyari rumput gak dapet, pulang. Ya. Fata'ajjab hina ra'al laban, kaget ketika melihat susu. Loh, kok ana susu? Wakih, tenang susu nih. Takon dini susunya. Wasalaha anha, tanya sama istrinya. Yang, iki susu itu kondi ya? Iki kambing bodoh kuru-kuru kambing, kok ada susunya ini? Dari mana? Ya. Fa'ah barat hulqobar. Ummu Ma'bad cerita, itu loh mas, tadi itu ada rombongan datang ke sini, ya. Rombongannya itu saya enggak pernah tahu siapa dia. Baik sekali orangnya itu, ya. Terus minta merah kambing kita yang satu ini, padahal kambing ini tak ben, mas, ya. Jalan aja kelunak-kelunuk enggak kuat. Itu didungani langsung melembung. Tempat susunya diperah sampai tadi kebel ini, mas. Kita minum semua sampai habis. Ini sudah yang kloter kedua ini sudah, mas. Wah, langsung mikir apa Abu Ma'badnya. Wa wasafat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min mafatihi ila qadamihi wa min kalamihi ila atwarihi wasfan daqiqan jidda. Ketika itu Abu Ma'bad langsung kepikiran, opo jangan-jangan laki-laki itu yang dicari orang Quraisy kayaknya. Ya. Kayak gimana sifatnya orang tadi? Langsung dikasih tahu sama Abu Ma'bad detail dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai gaya ngomongnya Rasul pun disampaikan. Ini menunjukkan kecerdasannya Ummu Ma'bad, biasa jamu tamu sampai bisa membaca karakter semua tamu, bahkan sekali lihat langsung tahu sifat-sifatnya. Rambutnya kayak gini mas, matanya kayak gini, postur tubuhnya bagus, jenggotnya lebat, ya. Nek ngomong enak omongane, itu teman-temannya kalau orangnya udah ngomong manut kabeh, ya. Kalau jalan berwibawa mas, baunya wangi tenang. Terus pokoknya jos gandus pokoknya, ya. Dikasih tahu semua, langsung Abu Ma'bad apa namanya, tepat tebakannya. Faqala Abu Ma'bad, hadza wallah sahibu Quraisy. Katanya suaminya, demi Allah, ini orang yang dicari sama orang Quraisy. Benar, iki nabi yang katanya orang Quraisy dikejar-kejar, ini orangnya. Walaqad hamabtu an ashabah, demi Allah, saya pengin sekali ketemu sama dia. Saya pengin menemani dia. Wala af'alanna in wajadtu ila dzalika sabila, dan saya pasti akan menemui dia kalau saya bisa ke sana. Wa fil yaumi tsalits sami'a ahlu Makkah sautan bada'a min asfaliha wa marra hatta kharaja min 'alaha. Pada hari yang ketiga, keesokan harinya, semua penduduk Makkah dikagetkan dengan suara yang sangat keras. Suara ini muncul dari bagian bawah Makkah sampai ke wilayah atas Makkah, ya. Wa tabi'uhu fa lam yaraw syakhsah. Mereka mengikuti suara tadi tapi tidak kelihatan siapa yang bersuara. Jadi ada seorang jin yang kemudian menyampaikan kepada semua penduduk Mekah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyampaiannya secara umum, ya. Bukan untuk menunjukkan tempatnya, tapi untuk menyampaikan bagaimanakah keberkahan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah biasa kalau di zamannya Rasul, ya. Lawang ketika di Mekah sedang rapat terakhir sama orang-orang Ansor saja, setan ikut-ikut campur, ya. Sampai teriak-teriak mereka ngasih tahu perkumpulan, ya. Jadi enggak asing di sana itu, ya. Ya kita gitu moro-moro bengi-bengi ono suara gue lagi gak ketok, waduh. Ono-ono berarti. Yaqul, suara ini menyampaikan, jazallahu rabbun nasi khairu jazai rafiqaini khala bi khimati ummi ma'badi. Semoga Allah Rabb umat manusia memberikan balasan yang baik kedua orang atau dua rombongan yang singgah di tempat Ummu Ma'bad. Yakni orang ini atau jin ini menyampaikan terima kasih untuk Ummu yang sudah menjamu Rasul dan rombongan. Huma nazala bil birri wartahala bih wa aflaha man amsa rafiqa Muhammadi. Kedua orang itu singgah dengan keberkahan dan pergi dengan keberkahan. Sungguh beruntung orang-orang yang mengikuti Muhammad. Fayaliqusai ma zawallahu ankumu bihi min fi'alin la tujara wa su'dudu. Wahai Qusai, Allah tidak akan memalingkan kalian dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak lurus. Yakni jin ini mengecam orang-orang Qusai. Qusai itu nenek moyangnya Quraisy, yakni orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Liyahin bani Ka'ab makana fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bi mursadi. Agar bani Ka'ab merasa hina tentang pemuda-pemuda mereka dan tempat mereka mengintai orang-orang yang beriman. Yakni jin ini mengejek mereka. Kecelik kamu ya. Ya, pemuda-pemudamu enggak dapat Muhammad. Dia sudah pergi jauh ya, sampai ke kemahnya Ummu Ma'bad. Lah, Asma dan Aisyah juga dengar suara ini. Sampai mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak tahu keberadaan Rasul dan Abu Bakar sampai kita dengar suara ini. Oh, ternyata mampir di kemahnya Ummu Ma'bad. Nah, dulu gak ada WhatsApp, ya. Gak ada SMS, jadi gak bisa ngabari. Ya. Jadi baru tahu, oh ternyata sudah jauh. Tsumma lamma jawaza Qudaydan tabi'ahuma Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum al-Mudlaji. Ketika rombongan Rasul ini sudah melewati daerah Qudayd, yakni sudah lewat daerahnya Ummu Ma'bad, ternyata keduanya dibuntuti oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudlaji. Suraqah ini ketika di Mekah itu dapat berita. Jadi ternyata ketika Rasul perjalanan itu ada seseorang pengembala kambing melihat, tapi dari jauh. Mungkin dia di atas bukit atau bagaimana melihat, kok ada orang di sana ya. Tapi sama-sama siapa? Kok gak biasanya ada orang lewat jalan itu? Ketika orang ini ke Mekah ngomong sama penduduk Mekah, "Hei, saya tadi ketemu kayaknya ada orang itu lewat ke daerah sebelah sana itu." Langsung Suraqah paham, "Oh, kayaknya itu Muhammad." Tapi Suraqah mengalihkan, enggak, salah lihat mungkin kamu. Itu mungkin pengembala kambing juga sama kayak kamu. Padahal di hatinya, di Muhammad. Kemudian dia diem-diem ngomong sama budaknya. Eh, siapkan kuda saya. Taruhan belakang. Ya, bawaan sampai ke daerah sana. Ayo susun. Kenapa kok dia diem-diem? Karena dia berambisi untuk mendapatkan sayembara itu sendiri. Ya, jadi dia enggak mau ngomong sama teman-temannya. teman-temannya sudah kaget, iya tuh, ada Muhammad di sana. Kata Suroko, enggak, itu Muhammad itu. Mungkin penggembala kambing atau siapa lewat di situ. Oh, ngadeng-ngadeng orang ini. Ya, tapi dalam hatinya, itu Muhammad ini. Langsung masuk ke kemnya, ke rumahnya, ngomong sama budaknya, kudanya suruh bawa pergi. Kemudian dia ikut. Begitu sampai di tempat, dipacu kudanya, ngejar Rasulullah SAW. Ala farasillah, dia mengendarai kudanya. Tami'ati ja'izati Quraisy, dia berambisi untuk mendapatkan hadiah dari orang Quraisy. Falamma dana minhum 'atharat bihi farasuh hatta harra 'anha. Ketika Suraqah mendekati Rasul, langsung kudanya melesap kakinya ke tanah sehingga dia tercungkal dari kudanya. Itu Suraqah itu sampai dengar Rasul lagi ngomong apa. Saking dekatnya Abu Bakar nolak terus Rasul kenai terus nolak ke belakang. Rasul lihat ke depan sambil berdoa dan baca Quran. Ya, ternyata ketika Suraqah sudah mulai dekat sudah bisa dipegang. Langsung jatuh ternyata. Kudanya kakinya masuk kayak ditelan sama pasir. Dianya mencelat. Loncat terjungkal dari kuda. Jatuh. Ya. Tumma qoma. Kemudian dia bangkit lagi. Kudanya suruh naik lagi. Wastaqsama bil azlam yadurruhum amla. Kemudian dia mengambil panahnya untuk diundi. Biasa orang musyrik, tatayyur dia, ya. Untuk melihat ini saya ini benar apa enggak, ya. Benar orang, selamat orang. Terus pokoknya dipikir, dihitung sama dia dengan kalkulator jimatnya dia, ya. Fakhara jalladhi yakrah. Ternyata hasilnya enggak benar. Waduh, salah tadi saya ini. Tapi mikir 100 ekor unta lumayan ini. Ya usah, enggak ngurus ini. Lanjut ternyata dia, ngejar lagi. Walakinnahu asul azlam wa raqiba. Dia menolak hasil dari ramalan dia. Padahal ramalannya hasilnya apa? Jangan lanjut. Bahaya. Ya, tapi dia enggak peduli. Yang penting 100 ekor unta, ya, langsung naik lagi ke kudanya raqiba hatta idza dana minhum bihaitsu yasma' qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit wa Abu Bakr yukthiru al-iltifat sahat yada farasihi fil ardi hatta balagata rukbatain wa kharra anha. Ketika Suraqah dekat dengan Rasul untuk kedua kalinya sampai dia mendengarkan bacaannya Rasul, beliau tidak menoleh. Rasul tetap hadap depan. Sahabat Abu Bakar noleh terus ke Suraqah, ya. Tiba-tiba kedua kaki kudanya itu masuk lagi ke tanah dengan volume lebih dalam lagi. Sampai lututnya pun masuk ke dalam tanah, ya. Sampai jungkal lagi Suraqahnya. Ini kecepatan banter loh. Ibaratnya motor kecepatan tinggi tiba-tiba rem dadak. Iya, nyungsep orangnya. Ini kuda kecepatan tinggi tiba-tiba ngep, masuk langsung mencelat. Suraqahnya jatuh lagi dari kudanya. Thumma zajaroha. Ngamuk-ngamuk misu-misu sama kudanya. Ngomel-ngomel kudanya. Enggak pecus gini-gini. Kudanya gak apa-apain. Lari ditunggangi, dimarahi lagi. Fana hadot. Ya. Kemudian kudanya berusaha untuk naik. Falam takat takhruj yadaiha. Tapi gak bisa. Betul-betul tertancap di tanah. Falam mastawat ta'imah. Sara li'athar yadaiha ghubar sati' hissama. Mislud dukhan. Terus tarik kudanya di, sampai akhirnya berhasil. Begitu berhasil kakinya diangkat, nah, pasir tadi kan biasanya kalau kita nancap apa di pasir kemudian kita angkat kan ada pasir yang ikut keluar. Lah pasir yang ikut keluar ini tiba-tiba langsung membumbung tinggi ke langit bentuk seperti asap. Ya. Orang-orang kayak gini klenik-klenik kayak gitu langsung pikir aneh-aneh. Oh boy, kok tadi kayak gini? Wah gak bener ini. Akhirnya dia fasak sama bil azam, ngeluarkan lagi ramalannya, ngitung lagi dia. Fakhra jaladi yakrah, hasilnya sama kayak pertama, gak benar. Wah, negatif hasilnya. Wadakhalahu ru'bun 'adzim. Mulai takut Suraqah, kayaknya bahaya ini. Kualat saya ini. Ini lanjut mati yo apa ini, ya. Bingung dia mulai takut bingung. Wa 'alima anna amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayadhhar. Dia pun mulai sadar, kayaknya ini Muhammad ini bakal apa namanya menang, urusannya ini bakal semakin besar, ya. Panadahum bil aman, akhirnya Suraqah pun minta damai, panggil Muhammad, Abu Bakar, jangan khawatir, wis saya tidak kejar lagi, nyerah, Nyerah. Ya, ojo lanjut. Saya mau ngomongin. Ya. Fawaqafu. Mereka pun akhirnya berhenti. Hatta ja'ahum. Suraka pun langsung mendatangi mereka. Nah, ketika niatnya sudah beda, lancar. Kudanya bisa jalan, nggak biasa. Ya. Fa'akhbaran Nabi SAW bima fa'akhbaran Nabi SAW bima qarraratuhu Quraisy. Wa ma yuridu bihi mannas. Suraka ngomong ke Nabi. Dulu, orang-orang Quraisy itu sebenarnya sedang memburu kamu. Ya. Mereka itu sampai buka sayembara 100 ekor unta bagi yang bisa mendatangkan kamu berdua ke Mekah. Ya aku yo pengen mana rek jenenge unta 100 ekor wah ya aku yo pengen ngejar tapi kayak kok gak kena ya sih. Ya, saya sadar. Berarti memang kalian berdua ini enggak bisa dikejar memang. Wa arada alaihi zat wal mata' falam ya'khud minhu syai'. Suraka malah nawari, mau tambahan bekal, saya bawa beberapa makanan. Silakan dibawa. Jadi bisa dipakai nanti di jalan. Rasul tidak mau, tidak ngambil sama sekali. Wa talaba minhu ayukhfi amrahu 'anil nas. Rasul hanya minta satu, rahasiakan pertemuan kita. Kamu jangan ngomong kalau kamu ketemu kami. Wastaktabahu Suraqah kitab amnin. Suraqah mengiyakan. Ya sudah, ya. Sepakat. Saya tidak akan bocorkan rahasia ini, tapi saya minta jaminan keamanan. Ya. Karena Suraqah tahu, iki bakal menang Muhammad. Bakal menguasai Mekah nantinya. Kalau saya disuruh beriman, belum mampu rasanya. Nah, jalan tengah, minta jaminan keamanan. Tolong, saya dituliskan jaminan keamanan buat saya. Jadi nanti suatu saat, kalau kamu berkuasa, saya gak diganggu. Ya, ditulis sama Rasul. Dituliskan dan ditandatangani sama Rasul. Fa'amara Amr ibn Fuhairah fakatabahu fi adim. Rasul memerintahkan Amr ibn Fuhairah untuk menulis di atas kulit. Ya, kulit. Ditulis di atasnya perjanjian apa jaminan keamanan untuk Suraqah. Waraja'a Suraqah, kemudian Suraqah pun kembali. Faqala liman wajadahu fi talab, kemudian beliau dia berkata kepada rombongan yang sedang mencari, qad istabra'tu lakumul khabar. Sudah berita yang dibawa sama orang tadi sudah tak cek ya. Qad kufitum mahuna hatta arja'ahu. Enggak benar itu beritanya. Muhammad, saya enggak ketemu Muhammad. Wis, balik aja balik. Enggak mungkin ketemu nanti. Akhirnya mereka kembali bersama-sama. Dan jaminan tadi itu bermanfaat. Ketika Fathu Mekah, Rasul berhasil menguasai Mekah, Suraqah datang dengan membawa surat itu. Mengingatkan Rasul. Hey, ini, saya sudah dapat jaminan keamanan. Ya, saya jangan diapa-apakan. Dan dipenuhi sama Rasul. Aman. Wa fil tariq laqiyahu Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami radhiyallahu anhu fi 70 rakiban fa aslam huwa wa man ma'ahu. Di perjalanan Rasul bertemu dengan Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami membawa 70 rombongan. Mereka semuanya masuk Islam. Ya, jadi safar sambil dakwah. Wasalu khalfahu salatal isya al-akhirah. Beliau salat bersama dengan Rasul pada salat Isya. Jadi ketemu sama Buraidah, beliau nyampaikan dakwah, mereka nerima, masuk Islam, datang waktu Isya, sholat jamaah, kemudian lanjut. Walaqiyahuma fi batni raim, ismu wadi Zubair ibn al-Awwam, ismu wadin, Az-Zubair ibn al-Awwam, fi rukabin minal muslimin, kanu qafilin hisyam, minasyam. Di tempat yang bernama Raimun, sebuah lembah, beliau bertemu dengan Zubair ibn al-Awwam, bersama dengan beberapa rombongan kaum muslimin yang lain. Mereka ketika itu baru pulang dagang dari Syam. Fakasahum Az-Zubair thiyaban bayadan. Kemudian Zubair memberikan pakaian berwarna putih kepada Rasul dan sahabat Abu Bakar. An-nuzul bi Quba, sampai di Quba. Wa fi yaumil itsnain ats-tsamin min syahri Rabi'il Awwal sanata 14 minan nubuwah wa hiya sanah al-ula minal hijrah. Nazala Rasulullah SAW di Quba. Pada hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 14 kenabian, dan itu adalah tahun pertama Hijriyah, Rasulullah SAW singgah di Quba. Wa kana ahlul Madinah hina masami'u bi khuruj Rasulillah SAW yakhrujuna kull ghadatin ila al-harrah. Penduduk Madinah ketika mereka sudah mendapatkan berita kalau Rasul sudah meninggalkan Mekah hendak menuju Madinah, setiap hari mereka keluar ke perbatasan Madinah nunggu Rasul. Hatta yarudduhum harud dhahirah. Sampai mereka pulang karena saking panasnya. Jadi setiap hari keluar ramu-ramu ke perbatasan, nunggu. Sampai panas. panas enggak muncul-muncul, pulang. Besok gitu lagi nunggu sampai panas, pulang lagi. Terus demikian. Fangqalabu yawman ba'da tulil intidhar. Suatu hari ketika mereka sudah lama menunggu enggak muncul-muncul Rasul, mereka pulang. Ya uslah, kayaknya belum saatnya beliau datang. Mereka balik ke rumah. Falamma awaw ila buyutihim aw farajulun min al-yahud ala atam min atamihim li amrin yanduru ilaihi. Ketika mereka semua sudah di rumah pada istirahat, aktivitas seperti biasa, ada seorang laki-laki Yahudi, dia naik ke atas atap hendak membenahi sesuatu. Ketika dia naik, fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu mubyaddin yazulu bihi musarab. Dia langsung melihat dari kejauhan rombongannya Rasul pakai baju putih semua, ya. Falam yamlik al-yahudi an qala bi'a'la sautihi. Orang Yahudi pun langsung teriak dengan suara yang keras. Ya ma'syarul Arab, hada jaddukum ay haddukum alladhi tantadirun. Eh, orang-orang Arab, ini yang kalian tunggu sudah datang. Saya lihat dari kejauhan. Tayyib, sudah saya. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk kelanjutan kisahnya, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.